Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, beritahu diriku tentang Islam. Yang dimaksud dengan akhbirni anil Islam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ay bayyin li haqiqatal Islam, jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam yang sejatinya, yang senyatanya. Kenapa demikian? Karena kata beliau hafizahullah ta'ala, li'annahu labudda min ma'rifatil haqiqatil Islam, fala yakfi annal insana yantasibu ilal Islam, au yaqulu ana muslim. Karena sesungguhnya sebuah keharusan bagi seorang muslim, ia mengetahui hakikat Islam. Ia harus mengetahui Islam yang sebenarnya. Tidaklah cukup bagi seorang muslim menisbahkan dirinya kepada Islam semata. Tidak cukup bagi seorang muslim hanya sekadar menisbahkan dirinya kepada Islam. Atau ia mengatakan, saya muslim. Tidak cukup yang demikian ini. Qala wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam, sementara ia tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Ia tidak mengetahui Islam itu apa. Oleh karena itu bagi seorang muslim, ia wajib mengetahui apa sebenarnya Islam itu. Setelah dirinya menisbahkan kepada Islam sebagai agamanya, setelah dirinya menyatakan ana muslim, pengakuan bahwasanya dirinya memeluk Islam, maka ia tidak boleh berhenti pada pernyataan itu saja. Tetapi ia hendaknya untuk terus menggali, mempelajari, menelaah, memahami apa sebenarnya Islam itu. Kenapa ia harus mempelajari, memahami tentang Islam itu? Disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, li'annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bihi. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak mengetahui hakikat keislaman yang ada pada dirinya, maka niscaya ia tidak akan bisa beramal dengan agama yang ia peluk. Ikhwafiddin azakumullah. Pernyataan Jibril alaihissalatu wassalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni anil Islam. Pernyataan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tafaqquh fid din. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka kemudian karena kejahilan terhadap agamanya digiring kepada liberalisme. Berapa banyak kaum muslimin yang karena tidak berbekal dengan agama, dengan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian dijerumuskan kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Dijerumuskan kepada Mu'tazilah, dijerumuskan kepada tasawuf, sufi, dijerumuskan kepada khawarij yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang memiliki sikap radikal dan suka melakukan teror. Berapa banyak kaum muslimin yang kemudian tergelincir dengan sebab karena dia tidak mengenal Islam yang sebenarnya. Dikiranya kalau sudah ngebom itu amalan yang tertinggi. Dikiranya kalau sudah berani untuk mengorbankan jiwanya dalam aksi bom bunuh diri, kemudian ia seakan-akan mengamalkan satu puncak ajaran Islam, yaitu jihad. Ia hanya berbekal semangat, tetapi tidak berbekal dengan ilmu. Sehingga kemudian ia terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang tidak diajarkan oleh salafunas saleh. Disinilah pentingnya kita memahami Islam yang sebenarnya. Dan pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam bukan berarti Jibril belum tahu tentang Islam. Bertanyanya Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam, akhbirni anil Islam. Ini merupakan satu bentuk pertanyaan di mana sosok yang telah mengetahui pengertian tentang Islam bertanya kepada seseorang yang juga telah mengetahui tentang hakikat Islam, yang sebenarnya pertanyaan ini diajukan dalam rangka untuk memberikan pengajaran, pembelajaran. Dan inilah diantara faidah yang disebutkan oleh para ulama, dibolehkannya seseorang yang telah mengetahui satu masalah, kemudian melontarkan dalam bentuk pertanyaan, sehingga jawaban dari pertanyaan itu memberikan proses pembelajaran kepada yang lainnya. Jadi bukan berarti seseorang yang bertanya itu kemudian, yang bertanya itu tidak tahu atau belum mengetahui ilmunya. Bisa saja seorang guru, seorang pengajar, seorang ustad, dia sudah mengetahui jawabannya. Tetapi sengaja pertanyaan itu dilemparkan kepada peserta didiknya dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada yang lain. Dari jawaban yang dilontarkan untuk menjawab pertanyaannya, kemudian memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, memberikan pembekalan kepada yang lain yang belum tahu. Dan inilah sisi di antara faidah akhbirni anil Islam. Selain tadi yang dilontarkan atau dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasannya seorang muslim hendaklah ia untuk senantiasa mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Qala id kaifa ya'malu bisyai'in bijahluh. Maka bagaimana mungkin ia bisa mengamalkan sesuatu sementara dirinya diliputi oleh kejahilan? Bagaimana seseorang bisa beraktivitas melakukan kegiatan sementara ia tidak dibekali dengan ilmu yang memadai untuk melakukan aktivitas tersebut? Bagaimana seorang muslim akan beramal secara baik, melakukan sholat misalnya, sementara ia tidak memahami kaifiyah, tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka disinilah pentingnya seorang muslim untuk senantiasa membenahi diri. Karena ilmu yang terdapat di dalam agama kita ini sedemikian luas. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, ia tafaqquh fid din, belajar agama, mempelajari ulumuddin tidak kurang dari 20 tahun. Setelah itu dilanjutkan mempelajari tentang adab 30 tahun. Ini menunjukkan sedemikian luas lautan ilmu yang ada di dalam Islam. 50 tahun itu berarti sudah separuh dari usia rata-rata hidup manusia. 30 tahun beliau mempelajari adab. Ya, karena adab itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, bahkan ada salah seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Selama 11 tahun ia tidak mencatat hadis. Ia hanya mempelajari adab Imam Ahmad rahimahullah. Ini menunjukkan tentang keluasan ilmu Islam. Dan di sini menunjukkan tentang pentingnya menanamkan ilmu adab. Sehingga dengan demikian, Islam benar-benar hidup. Tidak hanya dalam arti Islam itu secara kognitif dipelajari. Artinya Islam tidak semata-mata dipelajari dalam bentuk hafalan-hafalan. Bagus, hafalannya banyak. Dan kita apresiasi. Kita hargai. Tetapi lebih dari itu kita dorong pula diri kita. Selain hafalan-hafalan yang banyak, juga implementasi praktek di dalam kehidupan senyatanya. Karena yang demikian ini adalah merupakan buah daripada ilmu di dalam mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan ilmu tersebut. Demikianlah yang diajarkan oleh para ulama. Demikian pula yang diajarkan oleh salafun as-salih. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidaklah ia belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil 10 ayat, tidak lebih. Tidak lebih mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Ia pelajari tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian ia pelajari praktek daripada ayat tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian setelah itu ia mengamalkannya. Tidak lebih dari 10 ayat ia pelajari maknanya, kemudian ia upayakan untuk mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwasanya antara ilmu dan amal senantiasa beriring. Dan inilah hakikat daripada seorang muslim. Ketika ia telah mendapati al-ilm, kemudian ia mengamalkannya. Dan inilah yang dikatakan bahwasanya al-hidayah atau al-huda. Kata para ulama disebut sebagai al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi' adalah al-hidayah atau al-huda. Petunjuk. Kenapa demikian? Karena seseorang yang telah mendapatkan hidayah, artinya ia telah membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu itu ia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat. Dan berapa banyak pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Islam itu hidup di tengah kehidupan kita, artinya Islam itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka sedikit ataupun banyak kita telah menorehkan warna kepada lingkungan di mana kita berada. Warna yang dimaksud tentunya warna keislaman. Warna yang menunjukkan bahwasannya inilah seorang muslim demikian. Dalam hal muamalah, dalam hal ibadah, dalam hal akidah, dan yang lainnya. Sehingga benar-benar Islam itu terwujud pada dirinya. Walaupun ilmu yang ia pelajari mungkin baru sedikit, tetapi ketika ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu pun menjadi ilmu yang diberkahi. Artinya ilmu itu memberikan kebaikan tidak hanya kepada diri orang yang menyandang ilmu itu sendiri, tetapi ilmu itu memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahli. Maka Islam itu tidak cukup Manakala seseorang berintisab kepada keislaman itu sementara ia diliputi dengan kejahilan. Sementara seorang yang mengaku dirinya muslim itu terus menerus diliputi dengan kejahilan. Maka tidak cukup pengakuan keislamannya. Bala buddha min ma'rifati haqiqatih hatta yu'addiyahi 'alal wajhil matlub. Bahkan sudah semestinya ia mengetahui hakikat tentang Islam itu sendiri hingga kemudian ia menunaikan, mengamalkan nilai-nilai Islam itu sesuai dengan yang dituntut. Maka ikhwah fiddin azakumullah, kita sangat prihatin melihat sebahagian kaum muslimin terbawa arus kehidupan yang sedemikian terjal, kehidupan yang sedemikian tajam. Mereka dibawa, diombang-ambingkan oleh keadaan dengan tanpa sadar, atau mungkin sadar tetapi sudah larut dengan hawa nafsu sehingga tidak bisa untuk mengendalikan dirinya. Seorang muslim yang tidak dibekali dengan keilmuan yang hakiki, keilmuan yang sebenarnya sebagaimana diajarkan oleh salafuna salih, lantas terombang-ambing dengan keadaan. Dia beramal mengikuti kebanyakan manusia. Ia tidak memiliki pedoman di dalam berbuat dan beramal. Atau ia beramal mengikuti sosok figur tertentu. Dalam bahasa agama, taklid. Membebek tanpa reserve. Atau sebagian kaum muslimin mengamalkan satu perbuatan yang dikiranya itu dari ajaran Islam, tetapi hanya mengikuti tradisi, yang tradisi itu sendiri bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ia mengikuti kebanyakan manusia, ia mengikuti figur tertentu, yang figur ini jelas tidak mengajarkan atau tidak bersandar kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafuna soleh. Atau ia mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang, yang tradisi-tradisi itu sendiri bertentangan dengan syariat. Ini diantara diantara sebahagian kaum muslimin yang karena kejahilannya ia lantas terjatuh kepada amalan-amalan yang seperti tadi. Bagai buih di atas lautan, ia diombang-ambing oleh keadaan. Dan yang demikian ini sangat menyedihkan. Nampaknya ia berjuang untuk Islam, tapi sebenarnya ia sedang mengikuti produk-produk pemikiran-pemikiran kaum kufar. Beraktivitas katanya memperjuangkan Islam, tapi bendera yang ia pegang, jalan yang ia tempuh, bukan jalan di atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia memperjuangkan Islam dengan tariqah demokrasi misalnya. Saya kan sedang memperjuangkan Islam. Nah, itu kan bahasanya begitu. Kalau nanti tidak ikut pemilu, siapa yang akan menjadi pemimpin Islam? Nanti dikuasai sama yang Nasrani. Kan begitu subhatnya. Subhatnya seperti itu. Ya karena setengah-setengah kaum musliminnya itu ada yang ikut, ada yang enggak, ada yang ikut. Kalau kompak seluruhnya tidak ikut, mana dia jadi pemimpin? Kan tidak bisa. Demokrasi itu kan harus ada, harus ada lawannya. Nah kalau seluruh kaum muslimin kompak, cuman dia saja Nasrani saja yang jadi calon, gak akan bisa. Karena sebahagian kaum musliminnya diliputi kejahilan, ya. Kemudian sebahagian yang lainnya yang sudah mengerti, ya. Kemudian yang jahil ini, ya, memberikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, seakan-akan kalau tidak terjun di dalam, ya, alam demokrasi, maka nanti, ya, ditakut-takuti dengan munculnya pemimpin non-muslim misalnya. Itu syubhat. Ya. Allahul musta'an. Mau azan dulu? Fadhal azan dulu. Maka bagi seorang muslim, ia wajib untuk mempelajari agamanya. Dan ia wajib untuk menggali ilmu, karena ilmu itu akan menjadikan dirinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang terbimbing dengan ilmu tersebut. Dan disinilah letak betapa pentingnya al-ilm. Yang dimaksud al-ilm adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ilmu menyangkut kepada ma'rifah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menyangkut ma'rifah, pengetahuan tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang al-Islam beserta dalil-dalilnya. Pentingnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa berbuat, beramal sesuai yang Allah ridhoi, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Pentingnya kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau adalah uswah hasanah, teladan bagi kita. Dari sisi kehidupan manapun telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kehidupan beliau secara pribadi, sikap, tindak tanduk, ucapan, tutur kata yang beliau tampilkan, yang beliau tampakkan di hadapan umat ataupun di hadapan orang-orang terdekatnya, istrinya, keluarganya, anaknya, semuanya mengandung uswah hasanah, mengandung teladan yang baik. Demikian juga teladan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beliau bermuamalah, saat beliau memimpin kaumnya, memimpin umat, saat beliau berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para sahabatnya, semuanya mengandung uswah hasanah, mengandung teladan yang baik. Dari riwayat kehidupannya, dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati berbagai contoh teladan. Yang contoh itu tentu saja bagi seorang muslim berupaya untuk bisa ditunaikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena sesungguhnya apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya beliau berkata, beliau berbuat, beliau menyetujui satu perbuatan sahabat, sehingga perbuatan itu kemudian ditetapkan sebagai satu hukum takrir. Maka apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah semata-mata dibimbing dengan wahyu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sesuatu sesuai dengan dasar hawa nafsunya. Dan yang demikian ini telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah ia berbicara, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi ia berbicara atas dasar bimbingan wahyu. Sehingga apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diucapkan, apa yang telah diperintahkan, maka itu adalah menjadi uswah teladan bagi setiap muslim. Dan inilah hakikat daripada ketika seorang muslim menunaikan syahadatnya dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya bahwasannya ia mengakui dan menetapkan keyakinan di dalam dirinya, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada segenap manusia. Bahkan diutus kepada bangsa jin. Jin dan manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ila thaqalain, kepada dua jenis makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia mengucapkan syahadat, wa ashadu anna Muhammada Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya ia harus mengikrarkan dalam bentuk zahir dan dalam bentuk batin. Dalam bentuk zahir ia ucapkan ikrar tersebut dengan lisannya, dan dalam bentuk batin ia yakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan utusan Allah, dan ia mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim, atau bukan menjadi seorang muslim, ketika ia melakukan persaksian, tetapi persaksian itu semata-mata cuma di bibir saja. Persaksian itu semata-mata hanya di lisannya saja. Sementara hatinya mengingkari. Sementara di dalam kalbunya ia mengingkari dan tidak mengimani terhadap Muhammad sebagai utusan Allah. Mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang demikian ini adalah ia menjadi orang yang munafik. Demikianlah Allah tegaskan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Munafiqun ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Lihatlah bagaimana karakter kepribadian orang-orang munafik. Ia hanya sebatas bibir, sebatas lisan saja. Sementara keadaan batinnya, keadaan hatinya tidak mengimani terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengimani apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza ja'akal munafiquna, apabila orang-orang munafik itu datang kepada engkau. Qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah pun mengetahui sesungguhnya engkau sungguh rasulnya, utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka sungguh pendusta. Sungguh orang-orang yang berdusta. Kenapa dikatakan berdusta? Karena lisannya mengatakan mengimani kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi batinnya, hatinya mengingkari. Hatinya tidak mengimani. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasannya orang munafik itu orang yang lahirnya menampakkan keislaman, tetapi batinnya menyimpan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Kita bisa mengambil contoh figur seorang munafik yang kemudian menimbulkan fitnah, bahkan fitan, berbagai macam bentuk fitnah. Ya. Setelah ia melakukan aksi-aksi provokasinya. Abdullah bin Sabah. Yang karena kepiawaiannya memprovokasi massa, ia memiliki pengikut yang disebut sebagai Sabaiyah. Ia pernah menetap di Kufah dan mencoba untuk mempengaruhi kaum muslimin di sana untuk menentang kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi tidak berhasil. Ia datang ke Basrah, ke kota Basrah. Ia melakukan tindakan makar yang sama, memprovokasi massa untuk menentang penguasa yang ada, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat yang mulia yang mendapatkan gelar Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berhasil mempersunting kedua putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mendapatkan laqab, mendapatkan gelar Dzunnurain. Ini keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan pula keutamaan sahabat yang satu ini sebagai salah seorang yang mati dalam keadaan mati syahid, ketika beliau dan tiga sahabatnya, yaitu didampingi oleh Abu Bakar, didampingi oleh Umar, didampingi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, naik ke Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud berguncang, Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Uhud, tenanglah engkau. Karena di sini ada seorang nabi. Karena di sini ada seorang as-siddiq yang jujur keimanannya. Karena di sini ada dua orang yang mati syahid. Dan satu di antara dua orang ini, yaitu Umar dan Uthman, yang kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pun meninggal dalam keadaan sebagai salah seorang syuhada. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan kepada sahabat yang satu ini, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun Abdullah bin Sabah dengan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin terus melakukan provokasi, membuka aib-aib, uyub, yang sebenarnya itu tidak boleh kemudian ditampakkan di hadapan kaum muslimin, dipublikasikan secara terbuka ke tengah-tengah masyarakat. Namun Abdullah bin Sabah dengan perbuatannya yang memang menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, dan inilah hakikatnya sebagai seorang munafik sejati, terus melontarkan kampanye-kampanye untuk kemudian menghancurkan nama baik sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya ketika di Basrah tidak juga terprovokasi, ia berpindah ke Mesir, dan di Mesir inilah ia mendapatkan lahan untuk kemudian berhasil membawa massa ke kota Madinah. Yang selanjutnya massa ini yang berasal dari Mesir kemudian mengepung rumah kediaman sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah demonstrasi yang menimbulkan chaos, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan anarkistis. Yang kemudian setelah kurang lebih satu bulan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dikepung, sampai beliau tidak bisa untuk mendapatkan pangan, bahkan minum dari sumur yang beliau beli sendiri dengan uang hasil jerih payahnya, ia tidak bisa mendapatkan air. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, Allah takdirkan. Masa itu kemudian merangsek masuk ke dalam rumah beliau, ke kediaman beliau. Dan kemudian saat beliau membaca Al-Quran, kemudian pedang terhunus menghujam ke tubuhnya. Dan kemudian meneteslah darah segar dari tubuh beliau, membasahi mushaf Al-Quran yang tengah ia baca. Gugurlah seorang sahabat yang mulia menjadi syahid, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ucapkan ketika di Jabal Uhud. Ini akibat daripada provokasi orang-orang munafik untuk kemudian menjadikan sebahagian kaum muslimin yang diliputi dengan kejahilan, yang diliputi dengan kejahilan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Dan kita lihat bagaimana perkembangan keadaan kaum muslimin sekarang. Sungguh sangat memprihatinkan. Mudah sekali untuk diprovokasi. Mudah sekali untuk dipengaruhi. Apalagi dengan kemajuan teknologi, medsos yang ada, informasi ada di setiap kantong, di setiap saku kaum muslimin. Tinggal buka HP, sudah. Apa yang diprovokasikan, muncul. Kemudian, karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, namun tetap dia merasa bahwasannya dirinya sebagai seorang muslim. perbuatan yang batil seakan-akan itu adalah al-haq, sedangkan al-haq dikira sebagai sebuah kebatilan. Kenapa demikian? Karena berbagai syubhat telah bercokol di benak sebahagian kaum muslimin tersebut. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah keadaan yang senyatanya. Maka pantaslah apabila para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang memberikan penjelasan dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam ini, mengingatkan kepada kita semua pernyataan atau pertanyaan akhbirni anil Islam ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bukan sekedar untuk kemudian kita menelaah bahwasannya dimaksud dengan Islam adalah ketika seseorang bersyahadat, ya, mengucapkan persaksian alla ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, tidak sebatas hanya teks itu saja, tetapi lebih daripada itu, seorang muslim hendaknya bisa memahami, ya, memahami lebih mendalam terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menjelaskan bahwasannya Islam itu adalah ketika engkau bersyahadat menyebutkan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Tidak sebatas teks itu saja, tetapi lebih daripada itu, ia benar-benar menghayati, memahami apa yang dimaksud dengan menegakkan salat. Tidak semata-mata kemudian ia faham atau ia hafal bacaannya dan gerakannya, tetapi yang dimaksud dengan wa tuqimas shalah, menegakkan salat, diantaranya adalah menetapkan salat itu pada waktu-waktunya. Kemudian ia berusaha menghadirkan hati untuk tetap menegakkan supaya salat itu bisa ditunaikan dengan penuh kekhusyuan. Karena sungguhnya sholat itu adalah satu perbuatan yang berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan sedikit pencerahan pada kesempatan malam hari ini bisa memotivasi kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi pada hari-hari mendatang. Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tetap istiqamah hingga akhir hayat nanti, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.